bangun pagi pusingnya tak tertahankan dan cepat baca korannya. Jangan terbalik, Joni kena Rudy juga ada di halaman depan. Segera kontak teman untuk lebih waspada. Burung berkicau ada yang mengingari, atur strategi agar bisa berlari. Janganlah risau, mainkanlah dadumu dan teriakan. Penuh gaya kacamata bandit cinta kesepian, siapa berani mendekatkan pasti disikat. Jenny sudah mona juga habis di hotel Belaka dan cintakan berakhir di cuma dekat manis siapa namanya. Atur strategi agar dia menjerit. Janganlah risau, mainkanlah kartumu dan teriakan. Tanda, tanda pabis tua, tanda, tanda yang tak pernah mati. Tanda, tanda pabis tua, bukan tanda lang sakit hati. Cinta kesepian, siapa berani mendekatkan pasti disikat. Jenny sudah mona juga habis di hotel Belakang dan cintakan berakhir di pada bintara. Kucing mendekat manis siapa namanya. Atur strategi agar dia menjerit. Janganlah risau, mainkan agar